Berbagi untuk memiliki sangat indah dalam hidup ini. Berikan hatimu pada sahabatmu, maka dia akan memberikan hatinya kepadamu. Persahabatan menjadi persahabatan yang tak pernah akan lekang, tak terganggu oleh badai apapun di kehidupan. Berikan hatimu, maka dia akan memberikan hatinya. Itulah nilai tertinggi dalam perjalanan anak manusia. Tak ada yang bisa membantahnya. Berbagi untuk memiliki membuat kita saling melengkapi. Betapa luar biasanya. Takkah Anda rindu menjadi seperti itu? Pikirkanlah di kehidupan. Berbagilah untuk memiliki. Nikmatilah hari-hari. Dapatkan apa yang harus Anda punyai. Tapi ingat, tak akan pernah Anda memiliki jika tidak pernah rela untuk berbagi. Tak akan pernah ada rasa cinta kalau dua orang tak rela untuk berbagi dirinya untuk sesamanya. Berbagilah supaya cinta tumbuh dan bersemi, berbuah dan memberikan kenikmatan luar biasa. Berbagi untuk memiliki patut kita tanamkan dalam hati, supaya menjadi semangat dalam hidup ini, maka hidup akan terasa amat sangat berarti. Tidakkah Anda ingin hidup seperti ini? Jadi, beranilah berbagi untuk supaya bisa memiliki. Jalani hari-hari buat bernilai tinggi, sehingga Anda tidak akan pernah menyesali betapa hidup di dunia ini sangat menyenangkan karena berani berbagi sehingga saling memiliki. Bersama saya, Bigman Sirait.